سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. Turunnya Al-Quran ini dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Sebagai berita gembira dan juga peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran serta tidak mendengarkannya. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami, dan telinga kami pun telah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Katakanlah kepada mereka Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah engkau beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar dengan kehidupan akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Katakanlah Muhammad, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Dialah Allah, Tuhan seluruh alam. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan Allah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh tertancap di atasnya. Kemudian di bumi Dia memberikan berkahnya dan Dia menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Umma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi atiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Kemudian Dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Langit dan bumi menjawab, kami datang kepadamu dengan patuh. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Lalu Allah menciptakan tujuh langit dalam dua masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian di langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan bintang-bintang itu sebagai penjagaan. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka Muhammad, aku telah memperingatkan kamu dengan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Ketika para Rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan berseru, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sungguh, kami ingkar kepada wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan mereka? Dialah Allah yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka kaum Ad telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksa yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah lah yang menjadikan kami dapat berbicara dan juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak banyak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan itulah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Persangkaan itu telah membinasakan kamu, sehingga kamu menjadi termasuk orang-orang yang merugi. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang-orang yang pantas dikasihani. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Dan kami tetapkan setan bagi mereka sebagai teman-teman yang memuji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah bagi mereka keputusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang merugi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu dengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka sungguh, kami akan timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh, kami akan beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. dan di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan juga memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan bagimu, dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, dan mereka berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu haddin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih kepada Allah pada siang dan malam, sedang mereka tidak pernah jemu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Afaman yulqa fin nar khayrun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang yang dilemparkan ke neraka itu lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. Apa yang dikatakan orang-orang kafir kepadamu tidak lain adalah apa yang dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyun wa 'arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alayhim 'ama. Ulaika yunaduna min makanin ba'id. Dan sekiranya Al-Qur'an kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran diturunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran ini merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Lalu kitab Taurat itu diperselisihkan. Dan sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, pastilah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sungguh, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadap Al-Quran. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dia sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya adalah tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, wa ma tahmilu min untha, wa la tada'u illa bi'ilmih. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. Ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak pula seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah. Dan pada hari ketika Allah menyeru mereka, di manakah Tuhan-Tuhan yang telah kalian jadikan sebagai sekutu-sekutuku? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Dan lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang dahulu mereka selalu sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka dari azab Allah. La yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu asy-syarr fa ya'usun qanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapan. Walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu layaqulanna hadhali wama adhunnu as-sa'ata qa'imah walain ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu asy-syarr fa du'a'in 'arid. Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bih man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Maka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ala innahum fi miryatim min liqai rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Maha meliputi segala sesuatu.